بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين ورحمكم الله، setelah pada kesempatan yang lalu kita membahas mengenai keutamaan-keutamaan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa, berupa pahala, balasan yang begitu banyaknya, yang begitu besar, yang menjadikan seorang betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menerima darinya puasa yang dilakukannya dan menjadikan menjaga dengan sebaik-baiknya ibadah puasa yang dilakukannya dari segala perkara yang bisa membatalkan dan segala perkara yang bisa mencacati, mengurangi pahala dari puasanya. Kemudian insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai hakikat daripada puasa serta hikmah yang ada di balik ibadah puasa tadi serta manfaat dan faedah yang bisa dipetik ketika seorang melakukan ibadah puasa. Di mana kita akan membahas suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang di dalamnya terdapat faedah yang begitu banyak, menunjukkan bahwasannya puasa adalah suatu ibadah yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah lafadznya Bukhari, namun kemudian pada asalnya hadis ini diriwayatkan dalam As-Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Namun yang dibawakan di sini oleh Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullah adalah lafadz dari Al-Imam Al-Bukhari yang dituliskan atau dinukilkan di dalam kitab sahih beliau. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam, setiap amalan manusia adalah baginya, adalah miliknya kecuali puasa, maka puasa tersebut adalah milikku. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Wasyamu junnah, dan puasa adalah nisai. Qawmi ahadikum fala yarfus wal yawma idzin wa khab. Maka suatu hari kalian, salah seorang dari kalian berpuasa, maka jangan berkata kotor, berkata jelek pada hari tersebut, dan jangan berkata-kata dengan perkataan yang keras dan mengundang amarah. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mar'un shaimun. Maka apabila ada orang yang mencelanya atau ingin mencari keributan dengannya, ya, maka hendaknya dia mengatakan sesungguhnya aku adalah seorang yang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami shaimi athyabu indallahi yawmal qiyamati min rihil miski. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut dari seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dibandingkan harumnya minyak misik, minyak wangi misik. Walisaimi farhatani yafrahuhuma. Dan seorang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan yang dia akan merasakan keduanya. Idza afthara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Apabila dia berbuka, maka dia bergembira dengan berbukanya tersebut, dan apabila dia bertemu dengan Rabbnya, maka dia akan bergembira dengan amalan puasa yang dilakukannya. Maka ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, ini hadisnya secara lengkap yang sebetulnya sudah kita lewati potongan-potongan dari hadis ini pada kesempatan yang telah lalu. Namun ikhwani fi dirahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dengan lebih gamblang mengenai hadis ini, di mana Syekh Sulaiman Abul-Khail hafizahullahu ta'ala menukilkan penjelasan dari hadis ini dari perkataannya Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, sahibut tafsir yang mengarang kitab tafsir Tafsirul Karim Al-Mannan, ya, atau Tafsirul Karim Al-Rahman di Kalam Al-Mannan, tafsir As-Sa'di. Bahasa dikatakan oleh Syekh Sa'di bahwasanya hadis ini adalah hadis yang agung. Disebutkan padanya amalan-amalan secara umum. Kemudian disebutkan tentang puasa secara khusus. Disebutkan tentang puasa yaitu keutamaannya. Dan disebutkan jenis puasa yang khusus. Apa jenis puasa yang khusus nanti akan diterangkan lebih lanjut. Kemudian akan disebutkan pula pada hari tersebut mengenai balasan seorang yang berpuasa, baik yang disegerakan ataupun yang akan datang. Kemudian dijelaskan dalam hadis ini mengenai hikmah daripada puasa dan apa yang dituju, apa yang menjadi tujuan daripada puasa tersebut. Dan kemudian juga dijelaskan adab yang mulia yang seharusnya dijaga oleh seorang yang berpuasa. Maka hadis ini mengumpulkan banyak perkara mengenai puasa, mengenai keutamaannya, mengenai hikmahnya, mengenai adabnya. Inilah hadis yang agung yang seharusnya dijadikan pedoman bagi seorang yang berpuasa, dan kita akan jelaskan masing-masing dari poin-poin tersebut. Maka dalam hadis ini disebutkan amalan-amalan soleh secara umum. Kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh amalan anak Adam adalah miliknya. Baik itu berupa perkataan, ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, seperti salat atau yaitu berzikir kepada Allah dan yang lain sebagainya, atau berhubungan dengan haknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala seperti zakat, sedekah dan yang lain sebagainya. Maka seluruh amalan tersebut balasannya dilipat gandakan sebanyak 10 kali lipat sampai 700 kali lipat atau sampai kelipatan yang banyak. Ini untuk amalan secara umum. Maka ini menunjukkan betapa luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika membalas kesalahan dan dosa penyelisihan syariat yang dilakukan oleh seorang hamba, ketika ada satu dosa maka dibalas dengan balasan berupa satu dosa pula. Ketika ada suatu perkara yang dilakukan, maka ya, berupa apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya satu saja, tidak dilipatkan, ya. Tidak diperbesar, namun apa? Dibalas sesuai dengan kadar daripada dosa tersebut. Dikarenakan walaupun dosa itu sama-sama satu, terkadang berbeda dari sisi besarnya dosa tersebut. Ada dosa yang merupakan kabirah, ada dosa yang merupakan shoghirah, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Dosa besar pun berjenis-jenis dan bertingkat-tingkat. Dosa kecil pun seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ampunannya lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada dosa-dosa itu semua, ya. Bisa jadi kemudian dibalas dengan balasan yang setimpal, bisa jadi diampuni seluruhnya atau sebagiannya. Ya. Maka ini menunjukkan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya kaum mukminin. Adapun kebaikan, maka paling minimal dilipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kebaikan, ya, menjadi 10 kali lipat. Dan bisa lebih daripada itu, ya. Bisa dilipat gandakan sampai 20 kali lipat atau 100 kali lipat, ya. Atau kemudian sampai 700 kali lipat dan bisa pula lebih daripada itu. Dan dilipat gandakannya pahala amalan dari seorang hamba itu ada sebab-sebabnya. Di antaranya kuatnya iman seorang yang beramal tadi, atau kesempurnaan ikhlasannya, betul-betul ikhlas kepada Allah, tidak mengharapkan selain balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali seorang beramal, ya, dengan iman yang kuat dan keikhlasan yang kuat, maka akan bertambah balasan daripada amalannya. Akan semakin diperbesar dan dilipat gandakan pahala daripada amalan tersebut. Maka perkuat iman kita dengan mempelajari akidah. Demikian pula keikhlasan kita, tidak lain pula dengan mempelajari akidah. Ya. Kemudian di antara sebab yang menjadikan pahala suatu amalan dilipat gandakan, bahwasanya amalan yang dilakukan menepati atau kemudian diamalkan pada suatu perkara yang besar. Ya. Amalan yang dilakukan, ya, diamalkan dan ditujukan kepada suatu perkara yang besar. Seperti apa? Seperti memberikan nafkah dalam perkara jihad fisabilillah. Yaitu menafkahkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, untuk perlengkapan perang bagi dirinya sendiri ataupun bagi pasukan yang lainnya. Atau menafkahkan harta dalam perkara ilmu. Bisa jadi dia bertolabul ilm, kemudian dia menafkahkan harta yang dimilikinya untuk menuntut ilmu bagi dirinya sendiri, ataupun kemudian membiayai orang lain untuk bertalabul ilmu. Ya. Ilmu adalah perkara yang besar, perkara yang bermanfaat bagi umat. Maka jangan ragu-ragu apabila seorang ingin menafkahkan hartanya untuk perkara ilmu. Ya. Jangan ragu-ragu, jangan mengatakan sayanglah digunakan untuk ilmu. Ya. Kan saya bisa memakainya untuk ini, untuk itu. Ilmu adalah perkara yang besar, manfaatnya besar bagi umat ini. Semakin banyak orang-orang yang memiliki ilmu, semakin terbimbing umat ini di atas syariat Islam, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas tauhid, maka jangan ragu-ragu. Ya. Ketika suatu amalan ditujukan kepada suatu perkara yang besar, pahalanya pun besar. Atau kemudian proyek-proyek ya, atau program-program keagamaan secara umum ya, untuk membiayai daurah misalnya, ya, membiayai dibangunnya masjid dan lain sebagainya, ini juga suatu perkara yang besar ya, yang bisa menjadikan seorang yang berinfak dalam perkara tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti suatu amalan yang memang dilakukan dengan sebaik-baiknya. Seorang melakukan sholat misalnya dengan betul-betul bermutabaah kepada sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau pula amalan yang dia lakukan dengan berusaha untuk menepis segala perkara yang menjadi penghalang. Ya, seperti contohnya seorang yang mau talabul ilm. Biasanya banyak yang menghalangi. Jangan talabul ilm, kamu mau jadi apa? Ya. Kamu nanti kalau sudah berkeluarga, nanti mau memberi makan keluargamu dengan apa? Ya. Atau misalnya amalan yang sekarang kita lakukan inilah. Itu apa? Sedang mendengarkan kajian secara online. Dengan gadget masing-masing, dengan HP masing-masing. Ini banyak halangannya, ya, karena menggunakan HP ini. Ya. Ketika lagi mendengarkan kajian, ada dering, atau kemudian ada, yaitu, apa, nada notifikasi. Oh, ada pesan masuk. Ya. Kemudian dibuka pesannya. Begitu seterusnya. Ya, mendengarkan, nanti kemudian terlenakan lagi, terpalingkan dari amalan tersebut. Banyak penghalangnya kajian online seperti ini sebetulnya. Ya, tapi ya memang sebagai pengganti daripada tidak ada kajian sama sekali, maka yang seperti ini dilakukan dan ini seperti ini sebetulnya baik. Namun apa penghalang-penghalang untuk tidak bisa untuk tidak konsentrasi ketika yaitu mendengarkan taklim, maka nanti disingkirkan. Dan pahalanya besar ketika seorang berusaha untuk menghilangkan penghalang-penghalang tadi dan melawan keinginannya untuk melakukan ini dan itu, betul-betul berkonsentrasi untuk taklim. Ya. Ini diantara sebab dilipat gandakannya amalan dari suatu pahala. Beda seorang yang betul-betul ketika dia memang taklim walaupun secara online, dia mendengarkan, mencatat, ya berusaha untuk menjauhi keluarganya terlebih dahulu misalnya, dengan seorang yang mendengarkan taklim sambil ngobrol, mendengarkan taklim online sambil misalnya buka ya, pesan-pesan pribadinya, sambil buka yang lainnya, nah, maka berbeda pahalanya. Ya, ini harus dipahami. Semakin banyak penghalang-penghalang yang dia berusaha untuk singkirkan, ya, untuk bisa mengerjakan suatu amalan dengan sesempurna mungkin, makin besar pahala yang diraihnya. Kemudian juga dilipat gandakannya pahala dari amalan bisa jadi dikarenakan keutamaan waktu dan tempat di mana dia melakukan amalan tersebut seperti pada ya bulan Ramadan ya. Ini adalah waktu yang memiliki keutamaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka pahalanya pun besar. Ataupun kemudian mengerjakan salat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau Al-Masjidil Aqsa ya, maka yang seperti ini pun dilipat gandakan pahala amalannya ya, yang masing-masing masjid tersebut berbeda tingkat pelipat gandaan dari sholat yang dilakukan di sana. Atau dikarenakan seorang yang beramal itu sendiri memiliki posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang wali Allah ya, seorang yang alim yang mukhlis yang rabbani ya, yang membimbing umat dengan ilmunya yang kokoh. Yang seperti ini berbeda dengan seorang yang melakukan, walaupun melakukan amalan yang sama. Ya. Alim tersebut melakukan puasa, seorang yang awam, ami, ya, seorang yang tidak tinggi posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia seorang mukmin, seorang yang beriman, ya, melakukan puasa juga, maka berbeda pahalanya, berbeda pelipat gandaan amalannya, ya. Ini seorang yang semakin tinggi posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar pahala amalan yang didapatkannya. Maka ini menyangkut amalan secara umum, ya. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala paling minimal 10 kali lipat. Kemudian bisa lebih daripada itu sampai 700 kali lipat ataupun bisa lebih dari 700 kali lipat. Ya, sesuai dengan faktor-faktor yang sudah kita sebutkan tadi. Namun Allah Subhanahu wa taala mengecualikan ibadah siam, ibadah puasa berdasarkan hadis yang kita baca ini. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa tersebut, maksudnya puasa adalah milik Allah. Fa innahu li illa shaum fa innahu li, kecuali puasa, puasa itulah milikku. Wa annahu alladhi yajzi bihi, dan puasa Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya dengan murni kemuliaan, keutamaan, dan yaitu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa kemudian ada pelipat gandaan yang disebutkan, apakah kemudian 1000 kali lipat atau 10.000, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amalan-amalan yang lainnya. Amalan-amalan yang lain disebutkan 10 sampai 700 atau mungkin bisa lebih. Kalau puasa tidak disebutkan sama sekali berapa kali lipat balasannya. Maka yang seperti ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata berapa banyaknya pahala yang akan diraih oleh seorang yang berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh telinga, ataupun tidak pernah terbesit sama sekali dalam hati seorang hamba. Berapa kadarnya tidak tahu dan tidak bisa kemudian ditayangkan, ya. Dan kita tidak pernah melihat balasan yang seperti itu, ya, kenikmatan yang seperti itu yang akan diberikan kepada seorang yang berpuasa, ya, selama di dunia ini tidak pernah kita melihatnya sama sekali, ataupun mendengarnya pun tidak. Baik. Maka ini balasan daripada puasa dikhususkan daripada balasan amalan-amalan yang lainnya, tidak disebutkan berapa pelipat gandaannya, namun hanya disebutkan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya dengan balasan dari sisinya. Dan kemudian pada hadis ini dalam riwayat yang lainnya ya disebutkan sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa dengan keutamaan ini. Tadi kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa, disebutkan bahwasanya puasa adalah milikku, milik Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya puasa Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Tidak kemudian disebutkan berapa pelipat gandaannya. Maka mengapa ibadah puasa mendapatkan kekhususan ini? Ada hikmahnya disebutkan dalam hadis ini pada riwayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri." Dia meninggalkan makanannya dan minumannya serta syahwatnya dikarenakan aku. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa kemudian ibadah puasa memiliki kedudukan yang tinggi dan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan seorang yang berpuasa itu meninggalkan perkara-perkara yang diinginkan oleh hawa nafsunya dan mengedepankan kecintaan Allah Subhanahu wa taala di hadapan atau dibandingkan dengan kecintaannya terhadap makanan dan minuman tersebut. Dan yang seperti ini tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan tersebut. Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui berapa besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menjadikan kita berusaha untuk semakin ikhlas dalam puasa kita, hendaknya kita betul-betul ketika meninggalkan makanan dan minuman dan juga syahwat kita, tidak lain yang diinginkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang sebenar-benarnya, bukan puasanya seorang yang berpuasa karena memang sudah waktunya berpuasa, atau hanya ikut-ikutan saja, atau karena malu apabila tidak berpuasa. Berbeda. Ikhlaskan niat kita, bahwa kita meninggalkan makan, minum, dan syahwat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Kemudian hadis ini juga menunjukkan mengenai hakikat dari puasa, ya. Bahwasanya puasa yang sempurna adalah seorang hamba meninggalkan dua perkara. Yang pertama adalah al-mufattirat al-hissiyah. Perkara-perkara yang bisa menjadikan batalnya puasa seseorang. Dan itu adalah sesuatu yang hissi, yang bisa dilihat atau bisa dirasakan. Seperti apa? Makan, minum, dan berhubungan dengan istri, dan yang selainnya. Ini perkara pertama yang harus dihindari, yang harus ditinggalkan. Kemudian perkara yang kedua, al-munaqqasat al-amaliyah. Perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala daripada puasa berupa amalan-amalan. Maka dia tidak berkata kotor, tidak berkata dalam perkataan yang mengundang perdebatan, tidak mengamalkan amalan-amalan yang haram, tidak berkata dalam perkataan-perkataan yang haram, dan bahkan meninggalkan seluruh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh perdebatan yang akan menimbulkan kebencian. Oleh karena itu dalam hadis ini disebutkan fala yarfus. Maka dia tidak mengucapkan kalimat yang kotor. Wala yasfad, dan jangan pula dia mengucapkan perkataan yang kasar, keras, yang kemudian mengundang keributan dan perdebatan. Dalam hadis yang lainnya disebutkan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan At-Tirmidzi serta Abu Dawud. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, atau beramal dengan kerusakan, beramal dengan kerusakan seperti kemaksiatan, kebid'ahan, seperti beramal dengan perkataan-perkataan yang dusta, yang bukan yang hak, yang perkataan yang batil. Falaisa lillahi hajah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh bahwa sendirinya meninggalkan makanannya dan minumannya. Dia sudah meninggalkan makanannya, merasakan lapar, meninggalkan minumannya, merasakan haus, tapi tidak ada pahala yang didapatkan dari rasa lapar dan dahaganya tersebut. Apabila dia tidak meninggalkan perkataan dusta, ya perkataan yang berupa kemaksiatan kepada Allah, mengandung keharaman, dan juga perbuatan yang mengandung keharaman, ini semua akan menjadikan ibadah puasanya sia-sia saja. Maka inilah puasa yang betul-betul khusus, ya. Bukan hanya seorang yang meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan berupa makan dan minum, jima, namun juga meninggalkan perkara-perkara berupa amalan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Ini puasa yang khusus. Kalau hanya meninggalkan makan, minum, atau kemudian berjima, maka ini semua orang bisa, rata-rata orang bisa melakukannya. Ya. Tapi sangat sedikit yang kemudian bisa melakukan puasa dengan meninggalkan amalan-amalan yang betul-betul dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Terkadang seorang berpuasa masih berghibah. Terkadang seorang berpuasa yang juga mengatakan perkataan yang tidak layak, tidak pantas. Perkataan yang haram, masih berdusta. Atau terkadang masih berdebat, masih yaitu terpancing emosinya. Ya. Dalam suatu diskusi atau dalam suatu perbincangan, terkadang masih terjadi yang seperti ini. Saya konik di rahimah yang warahmatullah, apalagi pada zaman sekarang, zamannya media sosial, banyak perdebatan yang terjadi di media sosial tersebut, hendaknya dihindari pada saat kita berpuasa. Inilah puasa yang betul-betul khusus. Jarang orang yang bisa melakukan puasa yang seperti ini. Bukan hanya menghindari atau meninggalkan pembatal-pembatal puasa, namun juga meninggalkan perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala dari ibadah puasa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbingkan adab bagi orang yang berpuasa, apabila ada seorang yang mengajaknya berdebat atau ingin mencari masalah dengannya, mengajaknya berkelahi atau mencelanya, maka hendaknya dia mengucapkan dengan lisannya, in mimru'un sa'im, sungguhnya aku adalah seorang yang berpuasa. Apa faedahnya? Faedahnya yaitu dia dengan mengucapkan kalimat ini, dia hendak mengatakan kepada orang yang ingin mencari masalah dengannya tadi, ketahuilah bahwasanya sebetulnya saya bukan tidak mampu untuk membalas perbuatanmu, ya, membalas perkataanmu. Ya. Akan tetapi saya adalah seorang yang berpuasa, aku ingin menyempurnakan puasaku, ya. Aku ingin menjaga perintah Allah dan menjaga perintah Rasulnya, ya. Dan yang menjadikan aku tidak membalas perkataanmu dan perbuatanmu tidak lain adalah ibadah puasa ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, aku ingin mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang menjadikan aku bisa bersabar atas apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan. Ini sebetulnya faedah dari perkataan ini. Dan tentu saja perbuatan yang seperti ini, bersabar dikarenakan menjalankan ibadah puasa supaya tidak membalas, ini lebih baik dan lebih mulia daripada apa yang dilakukan oleh orang tadi yang mengajak untuk berdebat atau ingin mengajak lain dan yang lain sebagainya. Maka ini bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya kita terapkan ketika berpuasa. Jangan berdebat, ya. Jangan kemudian membalas keburukan dengan keburukan. Namun balaslah keburukan tadi dengan ucapan innii mar'un shaim, sungguhnya aku adalah seorang yang berpuasa. Kemudian dari poin tersebut kita juga mendapatkan faedah. Maksudnya seseorang hendaknya ketika beramal itu betul-betul memperhatikan amalannya. Puasakah itu atau yang selain puasa? Ya, hendaknya dia betul-betul menjaganya. Jangan sampai amalan tersebut berkurang. Ya, pahalanya insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hendaknya betul-betul ingin menyempurnakan ibadah tersebut dengan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai pahalanya berkurang hanya karena dia mengikuti hawa nafsunya, ya, sehingga tidak mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa ataupun dalam ibadah-ibadah yang lainnya, maka pahala ibadahnya akan selamat, tidak berkurang sedikit pun, akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seorang kalau bisa mendapatkan hasil yang 100%, ya, dia mampu untuk melakukannya, kenapa kemudian dia riba untuk mendapatkan hasil yang kurang daripada itu? Hanya 90%, ya, atau bahkan berkurang jauh menjadi setengahnya, ya, atau bahkan berkurang sangat jauh, ya, dikarenakan dia tidak mengikuti bimbingan syariat, sehingga berkurang sampai sebagian besarnya atau bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Padahal seharusnya dia mampu untuk mengikuti bimbingan syariat, baik itu dalam puasa ini, yaitu dengan mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang yang mencari masalah dengannya, ini mau unsoim, gampang sebetulnya, mudah untuk kemudian menjaga pahala dari puasanya. Ya, namun terkadang seseorang lupa, lalai, ya. Sehingga ketika pada saat harus mengamalkan, ya, dia tidak bisa mengamalkannya, namun justru terpancing dan terbawa emosi dan hawa nafsu. Ya. Maka seorang yang berpuasa, betul-betul dia harus menyadari betapa besarnya ibadah yang sedang dilakukannya, betapa besarnya pahala yang akan diraihnya apabila dia mau mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan adab yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang yang berpuasa. Ya. Jangan berkata kotor, jangan berbuat maksud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan layani orang yang mau mencari masalah dengan kita. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelahnya, "As-siyamu junnah." Puasa adalah sebagai perisai. Ini adalah manfaat daripada puasa. Menjadi perisai bagi seorang hamba. Menjadi perisai dari apa? Menjadi perisai bagi dirinya. Dari perkara-perkara yang merupakan perbuatan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini selama di dunia. Dia mendapatkan perisai sehingga terhalang dari perbuatan-perbuatan